Jadi pangkalnya adalah sekularisme. Sekular itu bukan orang yang tidak mengakui Tuhan. Sekular adalah orang yang percaya bahwa urusan dunia ini, termasuk negara, hukum, dan seterusnya, itu jangan dikait-kaitkan dengan urusan Tuhan. Ini sangat tidak masuk akal sebenarnya kalau kita memahami Islam seperti yang kita omongkan tadi. Kan misalnya di kampus dulu ada Ramadan ini kampus, ya ada Salahuddin di UGM, bahkan di salah satu universitas negeri di Jogja itu ada kewajiban pakai baju takwa pada hari tertentu. Maksudnya pokoknya itu aplikasi-aplikasi simbolik seperti itu. Pada saat yang sama kalau kita lihat keluar, ada polisi bikin istighosah, ada tentara bikin lomba sholawat, ya. Ada rektor yang sergap menginisiatifi sholat jamaah. Jadi ini kan bisa dilihat sebagai paradoks, bisa juga dilihat sebagai cara Allah menolong. Tapi kalau kita lihat substansinya, sebenarnya dunia kampus dengan etos dan prinsip akademisnya itu kan tidak mengakui Tuhan dan tidak boleh mengutip sesuatu yang sifatnya ketuhanan, kecuali dia dilegitimasi oleh sarjana tertentu yang mengutip. Tapi kan yang lebih dituhankan kan sarjana Ibit Loksit itu, ya tak? Bukan Tuhannya. Nah, artinya secara akademis, ilmu pengetahuan modern itu kan sebenarnya ateis. Dia memotong dirinya dari hakikat adanya Tuhan. Jadi kalau ada Ramadan di kampus di UGM, ada jamaah salman di ITB, itu kan bukan ITB-nya tapi manusianya. Nah, kalau dari sudut dilihat dari kampusnya, loh, kan kampus ini sekuler. Ini kan urusan keduniaan, tidak ada hubungannya sama keagamaan dan ketuhanan. Jadi kalau kita, tapi kalau dari sudut manusianya, ya dia ketika bikin acara tarawih itu dia bukan rektor, meskipun tetap disertakan, tapi dia bukan rektor, tapi dia orangnya, manusianya. Sama dengan Polres bikin sholawatan, bikin istighosah kemarin Polda Jawa Tengah bikin istighosah seluruh Jawa Tengah, itu kan bukan polisinya, sebab polisinya kan sebenarnya bagian dari sekularisme. Jadi pangkalnya adalah sekularisme. Sekular itu bukan orang yang tidak mengakui Tuhan. Sekular adalah orang yang percaya bahwa urusan dunia ini, termasuk negara, hukum, dan seterusnya, itu jangan dikait-kaitkan dengan urusan Tuhan. Ini sangat tidak masuk akal sebenarnya kalau kita memahami Islam seperti yang kita omongkan tadi. Karena bagaimanapun, wong sepatunya polisi itu berasal dari kulit binatangnya bikinan Tuhan, gitu kan? Semua, tidak ada satupun di mana Tuhan tidak bisa ditemukan perannya. Tidak ada satu debu di mana Tuhan bisa ditolak apa namanya kehadirannya. Teman-teman yang sangat alim, yang sangat khusyuk, yang sangat berpakaian seperti Rasulullah, seperti khulafa masjidin, cara berpikirnya mereka sekuler. Karena kalau urusan pesawat bukan urusan agama. Kalau urusan mal bukan urusan agama. Urusan agama adalah ibadah dia. Jadi yang agama itu mahdhah saja, yang amal tidak. Kan gitu. Maka mereka tidak merasa keberatan untuk melakukan kezaliman-kezaliman atau kebatilan di wilayah muamalah. Kalau perlu saya merampok asal untuk kepentingan Islam boleh. Kan begitu. Jadi ini yang namanya sekuler. Sekuler itu adalah pemisahan yang sangat ketat antara yang mereka sebut urusan agama dan urusan politik atau keduniaan. Gitu. Nah, dari sudut kita, lo memang yang mana yang tidak, yang bukan urusan Tuhan? Sebut satu benda, sebut satu peristiwa di mana Tuhan tidak berperan atau di mana Tuhan tidak hadir. Dan begitu. Kalau orang Islam, menurut saya kok mestinya dia menemukan Allah di apapun saja, di siapapun saja, di kapanpun saja, di bagaimanapun saja, dan di kenapapun saja. Dia menemukan Islam. Itu kalau Muslim mestinya. Tapi kalau tidak begitu, juga saya tidak akan bilang kafir. Kafir dan tidak kafir itu kan kasuistik dan tergantung ilatnya. Tergantung apa namanya, ilat itu hal-hal yang menyebabkan sesuatu itu dihukumi tertentu kan gitu. Jadi pertanyaan Jamal, apa asal usulnya? Karena sekularisme ini sebagai satu ideologi dan cara berpikir sudah diterima oleh seluruh dunia. Termasuk orang-orang yang rajin sholat itu kadang-kadang lebih sekuler daripada orang-orang di pasar. Mereka pikir sekuler itu yang menolak Tuhan, enggak. Mereka enggak menolak Tuhan, cuman menganggap Tuhan di masjid. Kalau di pasar enggak ada Tuhan itu. Jadi kalau di istana enggak ada Tuhan. Kan banyak yang aliran-aliran seperti itu, dan saya juga tidak menyalahkan kok. Kalau mau gitu ya monggo-monggo saja, saya oke-oke saja. Gitu. Hidup mati saya kan bukan milik saya, urusanmu kalau ngapain milik saya kan tidak dengan saya. Kan sama-sama yang nyuruh saya ke sini kan. Gitu. Kira-kira gitu ya, Mak, ya. Cukup ya. Apalagi, ya. Kalau melihat keadaan umat Islam Indonesia sekarang ini, Mbah, ada yang gontok-gontokan, baik itu karena orientasi politik atau pilkada atau mungkin juga karena furu'iyah, amaliyah, ibadah dan lain sebagainya, yang hari-hari ini saya rasakan tuh seperti semakin berat, semakin kompleks itu. Kadang-kadang saya membayangkan bagaimana supaya organisasi-organisasi itu, organisasi keumatan, bisa berkontribusi membawa kita kepada esensi agama itu, ya. Seperti yang tadi Mbah Nun sampaikan, karena kalau kita bisa kembali ke kesadaran Islam sejak kun fayakun itu, harapan saya atau bayangan saya lumayanlah kita bisa membenahi beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi pemikiran kita. Sekaligus juga ini kita perlu belajar menurut saya, Cak, bagaimana kita di dalam mengimplementasikan Islam yang secara esensial sudah kita pahami sedemikian rupa itu, pagar-pagarnya itu apa sih? Bagaimana kita melembagakan Islam, menginstitusikan dalam tanda petik, pada batas mana kita bisa atau boleh itu? Kira-kira seperti itu yang menjadi lintasan pertanyaan saya. Ya, kita ingat beberapa rumus, ya. Yang pertama, ada beda dan jarak dan mungkin arah tujuan dari tiga hal. Yang pertama, materialisme, di mana primer yang dicapainya adalah kejayaan, kemenangan, kekayaan dan lain sebagainya yang sifatnya dunia. Nomor dua, kemanusiaan. Kemanusiaan itu masih belum ada Tuhan nih, seakan-akan. Jadi pokoknya pencapaian yang baik adalah manusianya baik, produktif. Manusianya produktif sebagai manusia, artinya dia ikut memelihara kenikmatan bermasyarakat, ikut memelihara keakraban, kerjasama, kasih sayang, dan seterusnya. Itu namanya kemanusiaan. Kalau selama ini kan ada istilah SDM, SDM itu sumber daya manusia, sebenarnya itu rekrutmen manusia ke dalam industri. Jadi manusia disebut SDM tinggi kalau dia tingkat fungsinya tinggi terhadap industri yang merupakan tangan panjang dari materialisme. Jadi yang pertama materialisme, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga baru ketuhanan, agama. Nah, ini ada dilema dan ada paradoks di antara ketiga-tiganya ini. Jadi, dan sekarang hampir semua manusia tergabung ke dalam yang pertama. Kita merasa kita sedang bertuhan, kita merasa sedang beragama, tapi sesungguhnya cara berpikir kita dan tujuan hidup kita materialisme. Misalnya kemenangan berpolitik, kemenangan dunia, kemenangan yang menyangkut kekayaan, modal, omset, kan begitu. Nah, ini dilemanya. Masih beruntung orang yang memang materialistik. Jadi fokus pokoknya seperti teman-teman kita banyak di Indonesia yang pokoknya cari duit, pokoknya laba keduniaan, kaya raya, punya tanah 4 juta hektar satu orang misalnya gitu. Urusan Tuhan tidak penting, tidak ada ibadah, tidak ada. Kalaupun ada Tuhan sekali-sekali untuk upacara setiap tahun misalnya gitu. Nah, ini yang paling rendah dari kemanusiaan. Kemudian yang di tengah adalah tidak penting kok kamu kaya atau miskin, yang penting kamu produktif terhadap kebersamaan, produktif terhadap kasih sayang sosial, produktif terhadap perdamaian sosial. Jadi kan, dan pencapaiannya bukan lagi berapa persen peningkatan pembangunan nasional, bukan tingkat devisa pendapatan dan seterusnya, bukan pendapatan per kapita dan seterusnya, tapi yang dijadikan parameter adalah seberapa produktif kamu terhadap perdamaian, seberapa kondusif kamu terhadap kebersamaan, apakah itu homogen, heterogen, plural atau singular, monggo, tapi yang penting setiap orang itu produktif terhadap perdamaian dan kebersamaan, itu namanya humanisme. Nah, humanisme ini yang ini sangat berat karena hanya dengan alasan kemanusiaan dia menjadi manusia yang baik. Kalau yang ketiga kan hanya karena ada Allah, ada akhirat, ada hidup sesudah mati, maka kita berhitung sangat panjang sehingga mau tidak mau kita harus jadi orang baik. Yang ketiga ini kan yang teologi, yang keagamaan. Karena ada Allah, saya punya harapan masa depan. Saya kalah sekarang tidak apa-apa, besok-besok yang penting saya tidak dimarahi sama Allah. Saya masih punya surga, saya masih bisa bisa berusaha untuk berhindar dari neraka dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita sedang berada di koordinat yang tidak jelas. Apakah kita ini penganut materialisme, apakah kita penganut humanisme, ataukah kita penganut ketuhanan. Kita mungkin secara simbolik merasa sangat religius, kita taat sholat, kita tahajud, kita umroh berkali-kali, kita pelihara anak yatim. Tapi cara berpikir kita materialistik, dan tujuan hidup kita tujuan materialistik, yaitu kejayaan dunia. Gitu kan? Jadi yang bukan tidak boleh, Anda kaya itu bagus. Tapi masalahnya adalah yang primer yang mana? Kan gitu. Nah, yang diprimerkan kalau agama adalah tauhid, yaitu keselamatan untuk menyatu kembali dengan Tuhan. Tidak penting. Kan kalau Anda nanti ketemu Tuhan, kan tidak bisa sangu duit, tidak bisa sangu omset, tidak bisa sangu kepandaian pun tidak bisa. Yang kita jadikan tiket untuk diterima Allah adalah kebaikan hidup kita, ketakwaan kita, kasih sayang sosial kita, kan begitu. Nah, ini kan tidak hidup sama sekali yang ketiga ini. Yang hidup adalah yang pertama. Maka sekarang kalau umat Islam berjuang, sebenarnya tujuannya materialistik. Kita khawatir kok tidak ada pemimpin yang beragama Islam, kita khawatir kok kekuasaan negara ini tidak di tangan orang Islam, kita khawatir kok penggumpalan modal dan ekonomi tidak di tangan orang Islam. Itu semua kan pertimbangan pertimbangan duniawi. Saya tidak mengatakan itu tidak penting. Tetapi kalau memang seperti itu, mbok sudah materialistik saja, maka akan efektif seperti yang Anda sedang bermusuhan itu. Efektif Anda. Efektif, efisien, modal akan meningkat, kemampuan ekonomi akan tereksplorasi sampai skala yang luas, daripada kita setengah-setengah. Jadi gampangannya, kalau memang Anda beragama dan Anda berfiat kepada Tuhan, dan tujuan hidup adalah diridhoi Tuhan, maka yang nomor satu adalah, yang penting Anda punya kekuatan untuk tidak dianiaya siapa-siapa. Dan kalau dianiaya, kita punya hak untuk membalas. Kalau kita diperangi, kita punya hak untuk memerangi, gitu toh, gitu loh. Nah, sekarang kan kita ini tanggung antara materialisme dengan ketuhanan, humanisme juga tidak hidup. Nah, kemudian nanti ada sub-sub terminologi. Kita ini tidak pernah memperjelas, kita ini urusannya benar salah, apa baik buruk, apa menang kalah. Kalau menang, yang menang siapa? Sekarang kita diskusi. Kita kan yang kita menangkan seharusnya kan kebenaran, sehingga kita dan Anda belum tentu benar, maka kita bersama-sama mencari kebenaran, karena yang harus menang adalah kebenaran Allah. Yang terjadi pada kita kan tidak, saya harus benar, kamu tidak boleh benar, kan begitu. Dan yang terjadi secara nasional kan itu, setiap orang merasa dia yang benar. Kalau pakai wayang, setiap orang merasa Pandawa, lawannya adalah Kurawa. Sementara yang dituduh Kurawa itu dia merasa Pandawa, dan menuduh tadi itu si Kurawa. Jadi ini perangnya Pandawa Yuda, bukan Barata Yuda. Atau kalau pakai teorinya iblis, ya ini talbis. Ini talbis. Jadi kita ini adalah iblis yang mendatangi Adam, tapi berkostum malaikat, berwajah malaikat, bermakeup malaikat, dan bersimbol-simbol malaikat, sehingga Adam menyangka kita adalah malaikat. Demikianlah rakyat ini adalah Adam. rakyat Indonesia adalah Adam yang dikelabui oleh pencitraan iblis seolah-olah mereka malaikat. Itulah yang terjadi pada pilpres, pilkada, dan segala sesuatu. Tidak hanya urusan politik, bahkan urusan siapa ustadz, siapa kiai, siapa habib, siapa bukan, kan banyak sekali apa namanya gejala-gejala talbis, gejala-gejala iblis berbagian malaikat. Saya tidak mengklaim siapa-siapa, tapi tolong fenomena itu diperhatikan kalau Anda tidak ingin menjadi Adam yang tertipu-tipu terus-menerus gitu. Jadi kesimpulan saya adalah kalau kita memang menomorsatukan Allah, kalau kita berdiri betul ittaqullaha haqqa tuqatih, itu otomatis Allah yang akan ikut bekerja. Sebagaimana Allah tetap mendetakkan jantung kita tanpa kita ikut merekayasa apa-apa, darah tetap mengalir, makan tinggal makan, nanti dibagi kalorinya, proteinnya oleh malaikat. Jadi kita ini beragama tapi tidak percaya bahwa Allah bekerja, tidak percaya bahwa Allah berperan. Kan gitu. Kita tuduh Allah enggak ngapa-ngapain, sehingga kita harus cari duit sendiri, kita harus cari kejayaan sendiri. Kita tidak punya silaturahmi dan kerjasama dengan Allah. Padahal Allah fa'alul lima yurid. Allah maha mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Masalahnya tinggal bagaimana kita melakukan modulasi dan adaptasi terhadap kehendak Allah. Dan kehendak Allah pasti lebih baik daripada kehendak kita, termasuk strateginya, timeline-nya, taktiknya, segala macam, pasti Dia lebih baik. Nah, kita kan tidak. Allah yang selalu melalui doa-doa kita, istighosah kita suruh Allah mengabulkan dan menyesuaikan kehendaknya sesuai dengan kehendak kita. Kalau saya dan Anda semua orang maknya kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu artinya, loh, kita memang tidak ingin berkuasa, kita memang tidak ingin kaya, kita tidak ingin. Kalau kita kaya itu bonus dari Allah. Gitu kan? Kita bikin acara-acara dan komunitas-komunitas tanpa pengorganisasian normal sebagaimana orang lain, tanpa modal, tapi semua jalan dengan sangat baik. Karena Allah bekerja, para malaikat bekerja, dan makhluk-makhluk lain yang juga bertetangga dengan kita di Indonesia ikut bekerja. Itu kira-kira maksudnya. Untuk pemahaman tadi tentang Islam saja, mungkin kalau melihat apa ya, umat Islam yang terhimpit atau sudah diberi paradigma bahwa khususnya Indonesia ini tidak maju, kemudian konsep maju itu ya seperti yang ada di Barat. Konsep yang pertama, ya, materialisme. Ya. Materialisme itu tadi. Itu aja belum tentu berhasil. Nah, ini gimana caranya untuk, karena sudah terlanjur seperti ini, kira-kira modulasi atau kunci-kunci seperti apa nih, Jak, untuk bisa? Kita ini kan mencari dunia, memperjuangkan dunia, kemenangan pilkada, pilpres, kekuasaan, kekayaan, tumpukan modal. Kita itu betul-betul menyembah dunia dan mengejar dunia. Tapi tiap hari kita mengeluh tentang dunia. Jadi kita itu gagal luar biasa. Gitu loh. Kalau saya sama Anda kan memang tidak mencari itu, sehingga kita tidak mengeluh mengenai dunia. Seadanya 10.000, 20.000. Itu kan kita tidak mengeluh. Karena kita memang tidak pernah mencari ke sana. Memang kita gila juga melihat orang kok duitnya sampai 200 miliar masih mau digandakan segala macam. Kan kita kagum gitu ya. Tapi kan kita juga tidak tersentuh oleh itu semua. Jadi, dari kalau menurut saya, kita ini kalau ibarat petani, kita ini sudah benar belum memperlakukan tanah sesuai dengan Islam apa tidak? Islam dalam arti pelajaran dari Kun tadi itu. Islam berarti bahwa tanah harus dibeginikan, ya, bahwa pohon harus dibeginikan, bahwa angin harus dibeginikan, bahwa air harus dibeginikan sesuai dengan hukum Islamnya Allah. Yang saya sebut organisme Islam tadi atau ekosistem Islam tadi. Nah, kalau kita belum itu, kita tidak. Nah, kita ini, kita tidak percaya bahwa kita itu hanya bisa menanam, kita tidak bisa menumbuhkan, kita tidak bisa bikin panen. Demikian juga di dalam proses-proses sosial dan politik, gitu ya. Meskipun kita memang perlu profesional dalam arti modern, perlu, tapi kita ambil disiplinnya. Disiplinnya apa namanya, bahwa kalau kita jualan, Islam adalah melayani konsumen, mempertinggi gizi makanan yang kita jual, kan gitu kan. terus puncaknya adalah menciptakan trust satu sama lain, iman dalam tanda petik, iman konsumennya iman sama kita, kita beriman juga kepada mereka dalam tanda petik, gitu ya. Artinya puncaknya bisnis kan juga trust. Sebenarnya bisnis itu ya, ya Islam, ya agama, kan gitu. Masalahnya adalah kayak saya ini kan memang tidak punya minat ke situ, kan gitu. Tidak punya minat ke situ, tidak berarti saya anti orang bisnis, gitu loh. Dan saya mungkin saya ini cuma kayak ayam gitu loh ya, yang Allah bertanggung jawab atas hidup saya sampai umur 60 lebih. Saya kan masih bisa totol-totol lah sama seperti ayam, tapi saya tidak bisa punya kurungan yang bagus, saya tidak seperti burung yang bisa terbang kemana-mana. Jadi kalau menurut saya, kita lakukan saja. Kita melakukan detik ini kan tanpa pengetahuan tentang detik berikutnya. Dan kita tidak punya hak maupun kemampuan ataupun ilmu ataupun strategi atau apapun untuk men-set up menit berikutnya, detik berikutnya, hari berikutnya, tahun berikutnya. Mungkin kita di-set up orang, ya. Tapi belum tentu bisa kalau men-set up kita, kalau kita memang betul-betul seperti itu. Nah, gitu. Jadi makanya saya bedakan antara organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga dalam Islam itu beda sama umat Islam. Dan umat Islam juga beda sama Islam. Karena umat Islam ini tergantung komitmennya dan integritasnya terhadap arus Islamnya Allah tadi itu. Kalau kita tidak bergabung di situ, ya kita nggak bisa dapat kemenangan. Apalagi yang disebut kemenangan kalau untuk orang yang beragama dan bertuhan kan bukan di dunia. Ini kan babak penyisian. Saya alhamdulillah kok babak penyisian aja saya nggak pernah kalah kok. Dan saya juga tidak ingin menang lawan siapa-siapa. Ini baru babak penyisian. Itu pun lumayan ini kalau melihat yang kita lakukan ini agak lumayan ntar kalau masuk perempat final, masuk semifinal, masuk final. Dengan bekal yang sekarang, kita tidak ikut mencuri, tidak ikut merampok, tidak ikut menganiaya, tidak ikut bohong, tidak ikut segala macam. Kita itu tidak saja dapat pahala. Apalagi iya gitu kan. Kita tuh tidak ikut apa-apa itu dapat pahala. Karena apa? Ya kita tidur, sementara teman kita mencuri, korupsi, menipu orang. Ya, melakukan pencitraan, melakukan talbis, melakukan kemunafikan, kita tidur. Masih lebih baik kita tidur. Jadi an-naumu khairun minal amal, yang amal yang kayak begitu kan gitu. Jadi lumayan. Jadi saya tidak putus asa karena semua yang terjadi di Indonesia terakhir-terakhir ini orang tidak tahu aja bahwa Allah berperang. Bahwa Allah juga melakukan tugas-tugasnya dan kehendaknya. Dan Allah mengatakan wahai manusia, kamu punya kehendak dan aku punya kehendak, tapi kamu harus tahu bahwa yang berlaku kehendakku. Terlanjur sekuler itu tadi ya? Iya. Jadi nggak sadar? Iya, nggak sadar karena tidak menemukan Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa yang dia alaminya. Terus karena orang pertimbangannya materialistik, maka ketika ada orang korupsi, yang dieman-eman, yang dia eman, yang dia sayang adalah kok barang dicuri, bukan kok manusia mencuri. Gitu. Ada, saya pernah cerita mungkin apa, sudah atau belum ya, yang ada tukang cukur yang mengatakan kepada orang yang sedang cukur, tiba-tiba dia ngomong Tuhan itu tidak ada. Loh, kok bisa bilang gitu? Itu lihat tuh, korban perang di Syria, di mana-mana orang menderita, orang miskin, orang korupsi segitu banyak, dibiarkan rakyat begitu banyak, manusia, anak kecil, ibu-ibu semua pada menderita. Kalau ada Tuhan tidak mungkin dibiarkan menderita. Gitu ya. Ini langsung bisa dibantah sebenarnya. Ya, penderitaan itu tidak bisa diukur berdasarkan satu babak. Mungkin kalau sekarang saya dibunuh orang, itu adalah awal dari kebahagiaan akhirat saya, kan bisa. Jadi parameter mengenai bahagia bagaimana, parameter mengenai celaka bagaimana, kan beda. Apakah orang yang kena gunung meletus terus rumahnya terbakar, dia juga hangus, itu celaka, kan belum tentu. Makanya ketika Din Samsudin selamat dari kecelakaan Garuda di Adi Sucipto, dia bisa loncat terus dia mengatakan alhamdulillah saya selamat. Loh, apa kamu menuduh yang mati Pak Kusnadi dan lain-lain itu tidak selamat? Apa parametermu mengenai selamat? Nah, ini di sini bedanya parameter materialisme dengan parameter ketuhanan. Yang materialisme ini temporer, relatif, yang ketuhanan ini bako abadi dan babaknya sangat panjang. Nah, masalahnya kan soal babak tadi. Kita pikir hidup ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sementara kalau orang bersama Tuhan, hidup itu abadi. Dan ini cuma babak penyisian. Nah, tukang cukur tadi kemudian enggak bisa jawab. Terus dia keluar, setelah habis cukur, dia ketemu gelandangan sangat panjang dan rambutnya sangat panjang dan kumuh, terus dia terpikir, terus diajak masuk si gelandangan tadi. Terus dia bilang sama tukang cukur, di dunia ini enggak ada tukang cukur. Tadi kan dia bilang di dunia enggak ada Tuhan. Terus si orang yang tadi bilang, di dunia enggak ada tukang cukur. Kok bisa ngomong gitu, saya tukang cukur, kata si tukang cukur. Kalau ada tukang cukur, rambut dia mesti agak rapi lah, masa rambutnya kayak gini. Terus si tukang cukur bilang, dia enggak datang ke saya. Dia enggak minta dicukur rambutnya. Nah, itu yang saya omongkan sama Anda juga. Karena mereka tidak datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak menolong mereka juga. Orang yang merasa menderita di dunia tidak datang ke Tuhan. Kan gitu. Sekarang ini orang selawatan, orang maulidan, orang istighosa, Polri ikut istighosa. Tola al-Badru diterjemahkan Basuki, Cahaya Purnama, segala macam. Itu bukan datang ke Tuhan, sedang mengeksploitasi Tuhan. Nah, jadi tukang cukur tadi kemudian, karena dia tidak datang ke saya, maka saya tidak mencukur dia. Kalau kita tidak datang ke Tuhan, Tuhan juga tidak akan membahagiakan kita. Dulu sekali Mbah Nun pernah menyampaikan atau berpesan kepada kami gitu ya, bahwa alamatmu di dunia ini harus jelas. Begitu juga alamat dunia di dalam dirimu itu juga harus jelas. Sekarang saya membayangkan dunia kita yang bergoyang, yang gaduh, yang riuh dan lain sebagainya. Dalam konteks kita menjaga agar kesadaran kita itu tetap bisa datang kepada Tuhan seperti tadi yang Mbak Nun sampaikan itu, kira-kira bagaimana? Apakah alamat itu sesuatu yang statis ataukah dinamis ataukah bagaimana mengukurnya dalam konteks agama? Sejak kun sampai bagaimana kita melaksanakannya atau mengimplementasikannya. Karena kita ini sangat terdidik untuk berpikir materialistik dan materialisme, maka kita selalu padat-padat terminologi kita. Ini bumi, sana langit, itu kan materi. Padahal untuk pemahaman materi saja, ini bumi bagian dari langit. Kan begitu. Ini dunia, sana akhirat. Padahal dunia ini bagian dari akhirat. Kan begitu. Jadi kita ini tidak berpikir materi saja secara fisika itu begini begini begini begini itu terus menerus dia. Makanya Anda jangan kaget kalau ada sebuah ruangan kecil 1x1 meter itu ada sebuah kota dari sebuah makhluk yang tetangga kita. Bagi kita cuma 1 meter, bagi tetangga kita itu sebuah kota besar dengan listrik, dengan bangunan gedung seterusnya. Karena secara fisika sebenarnya ada dinamika dan relativitas sedemikian rupa yang orang fisika pasti bisa menjelaskannya. Nah, alamat kita di dunia itu pasti bukan alamat fisik. Pasti bukan alamat fisik. Alamat fisik ya terserah dapatnya kos di mana. Tapi alamat yang dinamis setiap hari harus kita cari dan kita pastikan, kita verifikasi, kita recheck kembali bahwa ini adalah titik di sebuah jalur di mana saya tidak kehilangan jalan menuju tempat saya kembali. Itu juga jangan berpikir materialistik, tapi kontekstual. Berpikir konteks, berpikir nilai. Jadi kalau saya memberi tukang parkir saya lebih 2-3 kali lipat, itu saya merasa berada di tengah jalan Shiratal Mustaqim yang paling presisi gitu. Tapi kalau mas saya mungkin sekedarnya memberi uang standar, mungkin saya di jalan tapi agak di pinggir-pinggir gitu. Ngerti enggak? Yang sama saja. Jadi setiap uang yang kita keluarkan, setiap ide yang kita ekspresikan, setiap perilaku yang kita putuskan, setiap program yang kita laksanakan, apapun saja itu kita hitung kalau bisa ada di tengah-tengah Shiratal Mustaqim itu. Nah, itu caranya menghitung adalah ketepatan terhadap tauhid, ketepatan terhadap Allah. Karena di situ ada gradasinya, ada tingkat-tingkatnya, ada level-levelnya juga. Jadi misalnya bedanya benar, kemudian benar dan baik lebih tinggi lagi, benar, baik dan mulia lebih tinggi lagi. Misalnya iman itu landasannya, kemudian Islam itu programnya, kemudian ihsan adalah inisiatif-inisiatif otentiknya. Jadi ihsan itu adalah Anda bersedekah atau Anda melakukan pengabdian ekstra kepada Tuhan, tapi tidak karena disuruh Tuhan, tapi karena kita sendiri yang punya semangat untuk menemukan presisi terhadap tauhid itu. Tentu saja omongan kita ini ditertawakan oleh para kapitalis, ditertawakan oleh para materialis, tidak ada masalah juga. Karena memang andekan hidup kita itu hanya untuk ditertawakan mereka juga tidak apa-apa, tidak ada masalah gitu. Karena tidak hanya sekarang juga hidup ini. Dan saya juga kalau menertawakan, sangat banyak yang saya tertawakan, tapi saya tidak pernah mau mengizinkan diri saya menertawakan siapapun, karena itu akan mengurangi presisi saya di tengah jalan Shiratal Mustaqim tadi. Apalagi sekarang ini Shiratal Mustaqimnya itu kecil luar biasa, serambut dibelah tujuh kalau bahasa klasiknya. Kita ini dikit keliru jatuh ke jurang, dikit keliru jatuh ke jurang. Demikianlah keadaan Indonesia sekarang. Karena kita sudah terbiasa melanggar pinggiran jalan ini yang disebut riba. Riba itu kan mestinya di sini kok di sini. Mestinya 1 meter kok 1 meter 10 cm kan gitu. Kan gitu. Nah, kita terbiasa oleh sistem dan budaya serta mekanisme politik di mana kita melakukan riba. Nah, kita bertahan untuk tidak ikut riba. Bahwa kita nanti mengurusi sesuatu apa lo? Kalau gitu, kalau kita tidak menguasai masalah, tidak menguasai keadaan, tidak menguasai peta, kan kita tetap akan ditindas. Saya tidak pernah mengalami itu. Saya tidak pernah mengalami penindasan terhadap diri saya. Saya ditindas, tapi saya tidak tertindas. Yang saya alami justru sebaliknya, toh. Semua yang kepepet akan datang ke saya juga. Dan sekarang sudah sampai hampir puncak. Dan itu saya alami. Tanpa saya punya kekuatan apa-apa. Tanpa saya pernah membangun apa-apa secara keduniaan. Secara materi saya sangat melongso kalau mau ngomong dari sudut itu, sangat melongso. Tapi buktinya Allah menempatkan kita pada makom. Ya, terakhir pertanyaan soal makom tadi, alamat kita tadi kan makom, makomat ya. Itu ya kita tiap hari melakukan penyesuaian terhadap Allah sendiri kasih garis di mana. Sebab yang disebut profesionalisme adalah ketika Anda mampu menjalankan sesuai dengan desain Anda. Tapi kan desain kita ini kan tidak ada artinya apa-apa dibanding desain jangka panjang kholidina fiha abada. Kecuali kalau Anda pikir Anda mati selesai masalah. Ya kita kan tidak bisa bolos. Kita kan tidak bisa menghindar. Gitu. Gus Dur aja yang agak bisa menghindar, sampai hari ini belum ditanya sama malaikat. Karena katanya kalau setelah sekian puluh meter si pelayat itu pergi, baru malaikat nanya dia. Gus Dur nggak pernah sepi makamnya yang lain yang ziarah, sehingga malaikat nggak pernah punya kesempatan untuk nanya Gus Dur. Gus Dur masih makan sampai hari ini, belum jelas neraka dan surganya. Kata Gus Dur sendiri, menurut entus gitu ya, menurut dalam entus. Allah alam ini juga bukan sesuatu yang benar atau salah. Ini cara menjelaskan sesuatu. Harap tahu bahwa kita tidak mampu menjamin apapun pada diri kita dan pada hidup kita. Kita posisi manusia itu posisi berharap, posisi berdoa, posisi memohon kepada Allah. Jadi kalau mudah-mudahan Allah itu tidak memperkenalkan kita untuk minggir melakukan riba dari garis lurus, dari garis presisi Shiratal Mustaqim itu. Dan itu hanya Tuhan yang bisa. Kita sendiri kan miring-miring tidak karu-karuan. Berusaha tegak tapi tetap miring-miring. Nah, mudah-mudahan semua yang kita omongkan ini sebenarnya bagian dari kasih sayang Allah untuk mengembalikan seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam ke tengah-tengah Shiratal Mustaqim tadi. Dan karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengalah sebenarnya. Kata mengalah itu sendiri mungkin berasal dari kata Allah. Mengalah artinya mengallah. Siapa tahu, tapi itu otak adik gaduh ya. menurut Pak Damar Sati dulu kan. Tapi mudah-mudahan ini bukan kebenaran yang kita mau statementkan, enggak. Kita ngomong ini bukan untuk statement politik, bukan untuk apa-apa. Ini bagian dari doa untuk seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita untuk ditolong, menganggap kita ini cukup pantas untuk ditolong, sehingga kita suatu hari tidak terlalu pusing terhadap yang sekarang memusingkan kita. Ternyata meledek, dan ternyata bagi Allah itu kalam khin bil basar, itu sekejapan mata Allah bisa menyembuhkan segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin.